ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kita akan memasuki bab berikutnya, yaitu bab yang ke-14. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Bab firman Allah Ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an, patutkah mereka berbuat kesyirikan dengan menyembah selain Allah? Wa hum yukhlaqun, yang orang-orang yang tidak dapat menciptakan apa-apa, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah. Wala yastati'una lahum nasran, dan sembahan-sembahan itu selain daripada Allah tidak memiliki, tidak mampu untuk menolong mereka. Wala anfusahum yansurun, dan mereka sendiri tidak mampu menolong diri-diri mereka. Baik. Jadi ini bab yang ke-14 dari pembahasan kitab Tauhid, dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala sebagai bantahan terhadap kaum musyrikin. Iya. Bab ini bantahan untuk setiap musyrik, siapapun dia, dan penjelasan bagaimana keadaan orang-orang yang dimintai doa, ditujukan doa kepadanya selain daripada Allah. Iya. Bahwa mereka yang didoai ini itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Jadi ini bab penegasan tentang tauhid dengan hujjah dan argumen, bantahan terhadap kaum musyrikin, menjelaskan batilnya kesyirikan sekaligus menerangkan keadaan orang-orang yang didoai. Jadi siapa yang ditujukan padanya doa, nah itu selain daripada Allah, akan tampak nanti bahwa mereka adalah makhluk, hamba-hamba yang fakir, lemah, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa pula menolak bahaya. Iya. Jadi tujuan dari bab ini adalah untuk hal tersebut. Hanya saja beliau terangkan bab ini langsung menyebutkan ayat yang terkait dengan pembahasan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Iya. Ayushrikuna ini istifham, ingkari, pengingkaran. Patutkah mereka berbuat kesyirikan? Sebut diingkari terhadap mereka. Mereka berbuat kesyirikan dengan menyembah kepada selain Allah. Patutkah mereka berbuat kesyirikan? Ma la yakhluqu syai'an. Iya. Itu pada makhluk-makhluk yang sama sekali tidak bisa mencipta. Dia makhluk, tidak mencipta sesuatu apapun. Iya. Tidak ada haknya untuk diibadahi. Wa hum yukhlaqun. Dan mereka ini, iya, adalah hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah. Jadi mereka yang diibadahi tersebut juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah, diadakan oleh Allah. Karena itu bagaimana mungkin bisa menjadi tandingan bagi Allah yang menciptakannya. Nah, jadi ini sifat mereka, tidak menciptakan suatu apapun, dan dia adalah makhluk yang dicipta. Sudah dua sifat. Sifat yang ketiga, wala yastati'una lahum nasran. Dan mereka yang diibadahi ini, selain daripada Allah, itu tidak mampu menolong kaum musyrikin yang mengibadahi mereka. Tidak mampu menolong. Jadi siapa yang mengibadahi mereka, tidak mampu dia tolong. Ini sudah sifat ketiga. Sifat yang keempat, wala anfusahum yansurun. Jangankan orang yang dia ibadahi, jangankan orang yang ibadah kepada mereka, dia tolong, diri mereka sendiri tidak mampu dia tolong. Dan tidak pula diri-diri mereka, mereka mampu untuk menolongnya. Kalau Allah menghendaki bahaya terhadap mereka, mereka tidak bisa menolaknya. Tidak bisa menolaknya. Iya. Maka ayat ini menjelaskan celaan terhadap kaum musyrikin. Bahwa mereka ini beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain daripada Allah yang tidak berhak untuk diibadahi. Sembahan-sembahan mereka, satu, dia tidak menciptakan sesuatu apapun. Dan yang kedua, yang mereka ibadahi ini juga adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah. Dan yang ketiga, mereka tidak mampu menolong kaum musyrikin yang menyembah mereka. Dan yang keempat, mereka sendiri itu tidak mampu untuk menolong diri-diri mereka. Iya. Jadi ini penjelasan batilnya kesyirikan dari asasnya, dari dasarnya. Karena syirik itu adalah bergantung kepada makhluk yang tidak mampu. Iya. Baik. Jadi ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala, atau mana dari ayat yang beliau bawakan di sini. Maka terang ya dari mana ayat, bahwa di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Ya, diterangkan batilnya kesyirikan dari akar-akarnya. Dan beliau juga ingin menjelaskan tentang orang-orang yang ditujukan padanya doa. Orang yang ditujukan padanya doa adalah makhluk, bukan tempat untuk berdoa. Tidak bisa memberi manfaat. Mereka yang diibadahi tidak bisa menolak bahaya dari diri-diri mereka sendiri. Baik. Maka pada ayat yang disebut oleh penulis di judul bab terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, terdapat kebatilan kesyirikan dari dasarnya, dari asasnya kesyirikan itu batil karena dia adalah ketergantungan kepada makhluk yang lemah. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa yang mencipta dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Iya, yang mencipta dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan mencipta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang ketiga, terdapat pendalilan dengan tauhid rububiyah akan penetapan tauhid uluhiyah. Sebab kaum musyrikin mengakui bahwa yang mencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang kalian kaum musyrikin, sepanjang kalian wahai kaum musyrikin, kalian mengakui bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, harusnya kalian juga mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Iya. Dan yang keempat, terdapat di dalam ayat syariat untuk mematahkan hujjah kaum musyrikin. Iya. Dan ini dalam rangka menegakkan kebenaran dan mematahkan kebatilan. Baik. Dan ini diantara contoh dari sekian bentuk hujjah di dalam Al-Quran Al-Karim yang mematahkan kesyirikan dan menjelaskan kebatilannya sampai ke akar-akarnya. Sampai kepada akar-akarnya. Baik, ini judul bab. Kemudian beliau bawakan beberapa dalil di dalam bab ini. Ada ayat beliau bawakan di sini. Dua ayat dari surah Fatir. Kemudian ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun ayat beliau berkata, wa qauluhu ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan firman Allah Ta'ala, walladzina tad'una min dunihi, dan sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian seru, yang kalian tujukan padanya doa, ibadah, ma yamlikuna min qitmir, mereka sama sekali, mereka tidak memiliki kekuasaan apapun, walaupun setipis kulit ari kurma. Iya, walaupun setipis kulit ari kurma. Kitmir itu, kalau pernah lihat biji kurma, di biji kurma itu biasanya setelah kurmanya dimakan, itu ada putih-putih yang melekat di bijinya. Nah, yang putih-putih yang melilit biji itu, itulah yang disebut kitmir. Itu yang disebut kitmir. Baik. Jadi walaupun kitmir ringan, sederhana seperti itu, mereka tidak miliki. Ya, mereka tidak memilikinya. Baik. Jadi ini keadaan yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Mereka ini tidak memiliki sesuatu apapun dari kitmir. Jadi kalau yang sedikit saja dia tidak miliki, apalagi dia memiliki yang lainnya. Iya. Dan ini bahasa digunakan di dalam ayat untuk menjelaskan betapa lemahnya dan betapa hinanya atau betapa tidak mampunya siapa yang didoai, diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memiliki sedikit pun dari kekuasaan. Walaupun itu hanya sekadar kitmir saja, dia tidak memilikinya. Iya. Jadi orang yang seperti ini sifatnya, dia tidak memiliki apapun Maka tidak boleh seorang itu berharap padanya, berdoa kepadanya untuk menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Kemudian dikatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Ya. Dan dikata kalian itu berdoa kepada mereka, menyeru kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Iya. Jadi andai kata mereka ini apa namanya dilakukan doa kepada mereka, iya, dilakukan doa kepada mereka, maka mereka tidak akan mendengar doa itu, tidak akan mendengar doa tersebut. Yang didoai orang-orang yang tidak hadir, berhala-berhala, orang-orang saleh misalnya para nabi, para rasul yang sudah meninggal, yang didoai dia tidak mendengar. Dia tidak mendengar. Jelas ya? Dan ini menunjukkan batilnya kesyirikan. Ya, berikutnya walau sami'u mastajabu lakum. Dan andai kata mereka dapat mendengar, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak mampu mengijabahi, mengabulkan doa itu. Iya. Sebab mereka tidak memiliki suatu apapun. Tidak memiliki suatu apapun. Tidak ada kemampuan untuk mengabulkan. Mereka tidak mampu memberikan apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Berikutnya. Pada hari kiamat, siapa yang kalian ibadahi itu, yang kalian tujukan padanya doa, mereka akan kafir terhadap kesyirikan kalian. Iya, mereka akan mengingkari hal tersebut, berlepas diri dari siapa yang berbuat kesyirikan kepada mereka. Itulah yang disebut di berbagai tempat dalam Al-Quran. Iya, bagaimana mereka berlepas diri dari pengikutnya, berlepas diri dari orang yang berdoa kepadanya, berlepas diri dari orang yang berbuat kesyirikan terhadap mereka. Iya. Pada hari kiamat mereka kafir terhadap kesyirikan kalian. Nah, itu dihukumi syirik. Apa yang mereka kerjakan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Iya. Dan tidak ada yang mampu memberi keterangan kepadamu, tidak ada yang bisa memberitakan kepadamu sebagaimana yang diberitakan oleh Allah yang Maha Khabir. Ya, yang Maha mengetahui. Ini pembahasannya dalam Al-Qur'an. Jadi, kalau ingin tahu hakikat perkara, kedetailannya bagaimana pastinya, tidak ada yang bisa memberitahu kamu sebagaimana Allah beritahukan kepada kalian di ayat ini. Iya. Bahwa itu kejadiannya pada hari kiamat. Seperti itu. Mereka yang diibadahi, yang didoai selain daripada Allah, tidak memiliki apa-apa. Kalaupun dilakukan doa kepadanya, mereka tidak bisa mendengar. Kalaupun bisa mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkannya. Pada hari kiamat, mereka kafir terhadap kesyirikan orang-orang yang berdoa kepadanya. Iya. Baik. Maka sisi pendalilan dari ayat jelas ya. Terdapat hujjah yang kuat. Argumen yang tegas tentang batilnya kesyirikan. Dan bantahan terhadap kaum musyrikin. Bantahan terhadap kaum musyrikin. Maka ayat ini ya, mengabarkan bagaimana keadaan siapa yang diibadahi, yang didoai selain daripada Allah. Jadi ada musyrik, dia berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada berhala-berhala atau siapa saja, semuanya pada hari kiamat akan kafir terhadap kesyirikan mereka. Dan mereka yang didoa ini siapapun dia, dia tidak memiliki kekuasaan apapun. Walaupun hanya sebesar kitmir, dia tidak memilikinya. Kalau dilakukan doa kepadanya, dia tidak bisa mendengar. Kalaupun mendengar, dia tidak bisa menjawab. Tidak bisa mengabulkan. Dan pada hari kiamat, mereka akan kafir terhadap kesyirikan tersebut. Iya. Baik, dan sudah berlalu ya ayat di bab sebelumnya bahwa pada hari kiamat mereka akan menjadi musuh mereka, akan menjadi musuh kaum musyrikin tersebut. Iya. Baik. Maka di dalam ayat ini dipetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat batilnya kesyirikan dengan dalil yang pasti dan argumen yang sangat jelas. Iya. Dengan argumen yang sangat jelas. Dan ini bahasa Al-Quran ya di dalam membuka akal-akal manusia. Karena seorang itu kalau dia sudah jatuh di dalam kesyirikan, apalagi syaitan mempercantik amalannya, ya kadang dia tidak bisa terbuka pikirannya. Akalnya sulit untuk memahami. Maka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk diturunkan Al-Qur'an ini. Terdapat di dalamnya hujjah-hujjah yang kuat, menggetarkan hati, menyingkap dari pemikiran itu. Iya, siapa yang Allah beri hidayah, dia akan menerima dari kebenaran. Tapi orang yang telah ditetapkan padanya kesesatan, ya, maka mereka akan tetap berada di dalam kegelapan. Nasallallahu alaihi. Jadi ini ayat, salah satu dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Tentang batilnya kesyirikan. Baik. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam ayat ini penjelasan syarat-syarat yang wajib terpenuhi pada orang yang dilakukan doa kepadanya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang ingin berdoa, ya, dia tujukan kepadanya doa, maka yang didoai ini itu harus memiliki syarat-syarat. Syarat-syaratnya yang pertama, dia punya kekuasaan terhadap apa yang diminta. Iya. Jadi kalau diminta pada sesuatu, dia ada kekuasaan. Nah, baru bisa ditempati berdoa. Syarat yang kedua, dia mendengar orang yang berdoa. Dia mendengar. Dan syarat yang ketiga, dia mampu mengabulkan. Mampu mengabulkan. Nah, ini tiga hal ini terpenuhi pada selain Allah atau tidak? Hah? Tidak terpenuhi sama sekali. Iya. Tiga hal ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Karena itulah ayat ini memutus kesyirikan itu sampai ke akar-akarnya. Sampai kepada akar-akarnya. Dan kelihatan juga ya bahwa makhluk yang diarahkan kepadanya doa, makhluk yang diibadahi, itu batil peribadatan kepada mereka. Kenapa? Karena makhluk itu pertama dia makhluk. Satu, karena dia makhluk, dia tidak mencipta. Yang kedua, dia makhluk fakir. Tidak memiliki walaupun sebiji apa? Walaupun sehelai kitmir. Walaupun sebesar kitmir. Kemudian yang ketiga, ya, mereka ini yang diibadahi, mereka tidak mampu. Tidak mampu. Ya, tidak mampu untuk menolong siapa yang berdoa kepadanya. Bahkan tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Dan yang keempat, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan siapa yang meminta kepadanya. Dan kelima, makhluk-makhluk ini itu akan kafir terhadap siapa yang mengibadahi mereka pada hari kiamat. Baik, berarti dari sini masih ada yang menganggap bagus beribadah kepada selain Allah. Ini jelas ya, ini hujjah kuat sekali. Menunjukkan batilnya kesyirikan. Batilnya kesyirikan sampai kepada akar-akarnya. Kemudian yang ketiga pada ayat ini, terdapat bahwa akidah yang benar itu dibangun di atas dalil dan keyakinan. Nah, itu baru akidah namanya. Bukan cuma prasangka, berdoa. Kepada siapa berdoa? Tidak memiliki kekuatan apapun, kekuasaan apapun. Berdoa, kepada siapa berdoa? Ya, siapa yang tidak bisa mendengar doanya? Dia berdoa kepada siapa? Siapa yang tidak bisa mengabulkan doanya? Ini tidak jelas namanya. Cuman menyangka. Dia ikut dalamnya cuma ikut-ikutan. Ya. Kalau akidah yang benar, dia berdoa. Dia akidah yang benar itu dibangun di atas yakin dan di atas argumen yang jelas dan kuat. Itu akidah yang benar. Bukan di atas sangkaan. Bukan di atas praduga, dan bukan di atas landasan ikut-ikutan, membebek buta. Tidak seperti itu. Baik. Dan yang keempat, terdapat penetapan ilmu Allah akan kesudahan perkara-perkara. Iya. Jadi akhir dari perkara, bagaimana kesudahannya, bagaimana berujungnya, bagaimana keadaan terakhirnya, itu Allah mengetahuinya. Allah mengabarkan kepada kita tentang hal tersebut. Baik. Maka ini bantahan yang sangat mendalam sekali. Bantahan yang sangat kuat terhadap kaum musyrikin yang membatilkan kesyirikan mereka hingga ke akar-akarnya. Maka dalil-dalil yang seperti ini patut dihafalkan oleh ahli tauhid. Ya, patut dihafalkan oleh siapa? Ahli tauhid. Selalu dia ulang-ulangi. Selalu dia ulang-ulangi. Karena dalil-dalil yang seperti ini menghapuskan kesyirikan sampai kemana? Ke akar-akarnya. Ya, kalau selalu dia ulangi, dia renungi, maka dia mengambil manfaat dengannya di dalam kehidupannya. Selalu berwaspada dari kesyirikan. Baik.